نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan tafsir As-Sa'di ayat ke 20 insyaallah pada pagi hari ini. Insyaallah satu ayat aja, yaitu ayat ya kadal barqu yakhtafu absarahum kullama adwa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita akan i'rabkan ayat ini satu persatu, ya kadal barqu yakhtafu absarahum sampai akhirannya. Ya. Sekarang ya kadu itu fi'il mudhari' atau madhinya? Mudhari'. Alamatnya apa? Ya. Ya di awalnya. Ya. Tapi tidak semua ya di awal itu berarti fi'il mudhari'. Bahkan enggak mesti fi'il, bahkan bisa aja isim. Seperti amin, ya. Qayasar, qayasir. Oke, ya kadu itu fi'il madhinya? Kada. Nah, dia termasuk fi'il yang naqis. Seperti juga antum bilang kana, yakunu, ya. Nah, fi'il naqis itu ada amalannya. Ya kan? Nah, amalannya itu seperti kana, yakunu. Dia memiliki amalan seperti kana, yakunu. Kalau kana yakunu amalannya ngapain isim dan ngapain khobar? Coba. Isim diapain dan khobar diapain? Kalau misalnya kana yakunu yarfa'ul isma wa yansibul khobar, merofakkan isim dan menasubkan khobar, ya. Nah, kalau misalnya yakadu, sama gak? Kalau misalnya kita lihat dari ayatnya yakadul barku yakhtafu absarahum, berarti ngapain? Merofakkan merupakan isim dan menasabkan khobar. Nah, itu lah dari yakadul barku. Ya, al barku di sini berarti apa? Isim dari yakadu. Isim dari fi'il naqis yakadu. Tadi ada yang datang kan? Anda datang enggak? Oh, oke. Okay. Yakadul barku yakhtafu absarum. Yakadu fi'il mudhari' naqis. Dia yakadu marfu' bi dhamma sebagaimana mudhari' umumnya. Waalaikumsalam. Jadi yakadu itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' sebagaimana biasanya fi'il mudhari', dia juga bisa marfu'an bi dhamma kemudian lain-lain. Tapi bedanya adalah dia itu nanti fa'ilnya itu adalah isimnya gitu maksudnya. Nah, ya. Dia bedanya seperti yakunu. Kalau misalnya yakunu, misalnya yakunu al-barqu yakhtafu absarahum, bisa kan? Yakunu al-barqu. Nah, fa'il dari yakunu yaitu ibaratnya adalah isimnya. Ya kan? Yakadu al-barqu. Jadi al-barqu ini fa'il dari yakadu, tapi dia posisinya dalam i'rab disebut isimnya. Isim kenapa? Karena yakadu itu fi'il mudhari' naqis dan dia memiliki amalan sebagaimana amalan umumnya kana yakunu, ya. Begitu. Sahih bahwasanya barqu di sini marfu', tapi marfu'nya ini bukan marfu' sebagai fa'il untuk fi'il yakadu, tapi marfu' sebagai isim, isim fi'il naqis. Nah, yakadul barqu. Al-barqu isim dari yakadu. Isim yakadu marfu'an bi dhamma zahirah, kita tahu. Kemudian yakhtafu. Yakhtafu itu zahirnya apa? Fi'il atau fa'il? Fi'il mudhari' marfu'un bi dhamma, ha? Nah. Dia fi'il mudhari' sebagaimana juga yakadu. Baik, yakhtafu di sini fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Kenapa jawazan? Karena bisa disebut nanti. Karena domir mustatir, domir yang mustatir kan nanti tersembunyi. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya domirnya huwa itu kadang nggak disembunyikan, tapi ada. Misalnya yakhtafu regi apa gitu. Regi di sini kan dia fa'il tapi nggak mustatir. Jawazan fi mahalli. Nah di sini yakhtafu ini dia fi mahalli posisinya sebagai apa? Sebagai nasab, sebagai khobarnya yakadu fi'il naqis. Ya. Waalaikumsalam. Fi mahalli nasbin khobar yakadu. Itu untuk jumlah yakhtafu. Maksudnya jumlah yakhtafu itu adalah fi'il beserta domir mustatirnya dalam yakhtafu itu semua kompilasi itu dalam posisi khobar, dalam posisi nasab sebagai khobar untuk fi'il naqis yakadu. Yakadu barqu yakhtafu bisarahum kullama adha'a lahum mashawfi. Kullama adha'a lahum mashawfi. Kita lihat kullama di sini ada berapa kata? Ada dua kata. Kulla dan ma. Sini dikit, Bro. Kulla dan ma. Kula dan ma. Kula kita tahu kula. Itu mau ngapain sih? Kayak malu-malu. Ini enggak ada situ ya. Hasan ini di sini, sini yang dikit, untung situ. Nah, gitu. Terus tasnya kita ini pasti ada banyak isinya ini. Jadi laptop Bang Embi. Tapi dijual semua nih. Nah, ini kan lebih menyeluruh. Agak ke atas lagi biar enggak masuk angin nanti. Kullama adha'a lahum mashawfi. Sekarang kalau misalnya kullama, dia di sini pakainya mansub kan? Kullah bukan kullu. Nah, jadi kullah kenapa kullah bukan kulluma? Kalau kulluma sebenarnya kenapa enggak bisa kulluma? Karena kulluma bisa aja mubtada misalnya gitu. Tapi karena fungsi dari kullama dia nasab karena dia menyerupai dzaraf, dzaraf zaman. Isim menyerupai atau menjadi perwakilan dzaraf zaman, makanya disebut isim mansub ala niyabati dzarfiyah az-zamaniyah. Isim mansub dia. Dia isim dan harus mansub di sini ketika diniatkan sebagai niyabah, mewakilkan dzaraf zaman. Kita punya dzaraf zaman seperti hina. Nah itu sudah menjadi mansub. Kok bisa gini? Semenjakan pendatang itu menjadi mabuk begini. Ya. Nah, tapi ya dia sebagai normalnya isim juga dia bisa diidhofahkan. Makanya kullama. Nah, kullama di sini dia kulla sebagai mudhof juga. Nama di sini isim kan. Tapi kalau istifham dia enggak, bukan istifham. Nah, bukan. Kalau istifham melainkan dia isim, isim mausul. Fi mahalli jarin. Oh, ini sebagai jar kenapa? Karena mudhof ilaih diidhofkan oleh kepada kullah. Nah, tapi dia walaupun dia kullama di sini, okay, sebagai isim mausul, tapi dia juga berfungsi sebagai masdariyah. Ya, masdariyah itu yang akan atau yang bisa memaknai fi'il setelahnya itu menjadi termaknai masdar. Nah, kita lihat kullama adha'a lahum. Seperti adha'a di sini nanti dimaknai masdar. Seperti yang sudah pernah kita bahas di sebelumnya, kullama adha'a lahum. Kullu idha'atin lahum, seperti itu artinya. Kullama adha'a lahum artinya kullu idha'atin lahum. Kullu waqtin fi idha'atihim. Setiap waktu idha'atin lahum adha'a lahum. Nah, adha'a lahum itu adha'a di sini fi'il, fi'il madhi sebagai biasa, fi'il madhi mabni ala al-fath dan fa'ila dhamir mustatir fihi yaitu fi kalimat fi jumlah fi lafaz adha'a jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian lahum. Lahum di sini jar majrur. Lam jar, kemudian hum majrur, dhamir. Dhamir al jar bi bil khafid atau bil jar. Dhamir al jar bil jar. Ya. Ma fi mahalli jarrin li'annahu majrur, isim majrur. Oke. Adha'a lahum ma syau fi, ma syau fi'il, fi'lu madin mabniun ala ala ad-dhamm. Ala ad-dhamm. Ala ad-dhamm. Tapi muqaddar. Ya. Dhamma muqaddar. Litta'adzur ala al-alif al-mahdhufah. Aslinya kita dari fi'il masya yamsi, ya kan? Ada alif sebenarnya. Ya kan? Seperti gini kan? Masya yamsi. Jadi kan itu masya masya masyau. Ini yang mana? Mahdhuf. Nah, karena dia mahdhuf dihapus, kemudian diarahkan dalam untuk masyau. Ini waw di sini sebagai dhamir. Dhamir jamak. Ah, jamak mudzakkar dan itu ghaib. Ghaib. Nah, ini di sini mana alifnya? Enggak ada. Karena dihapus maka disebut alif muqaddar. Mabniun 'ala dhamm. Aslinya itu berarti semacam masyayu gitu kan. Ya. Tapi enggak dihapus ini, enggak ada. Seperti misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, alam. Ini lamul fi'il. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Tapi lamul fi'il yang ini dihapus. Nah, karena dia dihapus, makanya disebut, kita sebut alif muqaddar. Ini aslinya alif dan dia muqaddar. Oke, seperti itu. Aslinya bisa, bukan masyayu. Bukan masyayu, bro. Dia bisa menjadi masyau, gitu. Tapi cukup satu aja. Hanya aslinya ada huruf di antara shin dan waw kemudian dihapus. Ya. Paham gak sih? Jadi ini harfu illah di akhir. Jadi yang masya itu mabniun apa? Alat dom. Masya itu. Bukan masya mana? Masya ini. Masya. Yang mana? Yang awal. Mabniun ala al-fath. Mabniun ala al-fath. Fath muqaddar. Fath muqaddar. Alif muqaddar. Begitu aslinya. Ya, nah, kalau yang ini udah beda, bukan seperti normalnya karena ada harful illah kan. Kenapa disebut harful illah? Karena sakit membuatnya tidak normal sebagaimana umumnya fi'il normal gitu. Kullama adha'a lahum ma syau fi. Jadi dia mabniun 'ala dhamm. Kenapa? Liittishalihi bi wawil jama'ah. Karena dia nyambung dengan waw, waw jama'ah dan alif lil fariqah. Oke. Kemudian masyau ini dia juga disebut sebagai musyabbihah li jawabi syarti la mahalla lahu min al-i'rab. Musyabbihah li jawabi syart. Dia memiripkan diri kepada jawab asyart. Mirip dengan jawab syarat. Maksudnya apa? Coba antum lihat. Coba lihat nazamnya, lihat urutannya. Kullama adha'a lahum masyafi. Setiap kali mereka diberi sinar masyafi. Apa artinya di sini? Setiap maka setelah api itu menerangi menerangi selingnya. Setiap kali mereka berjalan di bawah sinar itu. Di ayat lain ada namanya. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, ya kan? Jadi ada dua perbuatan. Setiap kilat menyinari mereka, apa jawabannya? Mereka berjalan di bawahnya, di bawah sinar itu. Ngerti enggak di sini? Jadi ketika soal ada syarat. Kalau syarat kan jika begini, maka begini, gitu. Nah, maka ketika mereka mendapat sinar itu, mereka jawabannya apa? Mereka berada di bawahnya. Ngerti gak tuh? Jadi ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Fi'il syarat itu seperti misalnya setiap kamu pergi saya bahagia misalnya. Sini fi'il syarat apa? Kamu pergi. Saya bahagia di sini berarti jawab terhadap syarat, yaitu jawab terhadap kamu pergi. Itu jawaban terhadap kamu pergi, maka apa konsekuensinya atau akibatnya setelahnya? Saya senang. Dan sifatnya lah antum pergi dari sini. Baru kajian dulu. gitu ya, paham di sini. Oke, masyau ini maka disebut oleh ulama masyau di sini, walaupun enggak sebenarnya enggak perlu disebut, enggak apa-apa, tapi untuk lebih memahami nazam ayat ini, masyau ini ibarat apa? Ibarat jawab asyarat. Tapi secara nahwi enggak juga dikatakan antum enggak mengirokan dengan jawab syarat, enggak juga. Kenapa? Karena kulla tadi dia itu niabah anil dzarf atau niabatul dzarfiyah zamaniyah. Dia sejatinya bukan dzarf pada aslinya, tapi menjadi naib terhadap dzarf. Ya, okay. Kemudian kullama adha lahum, kullama adha lahum tadi udah masyau fihi. Tapi fihi jar majrur. Fihi isim fihi harf jar ya mabniun ala sukun. Kemudian hi di sini dhamir damir jar bil jar atau bil khafid boleh. Mabniun ala al kasbi fi mahalli jarrin. Kenapa? Isim majrur. Majrur bi fi. Kemudian kullama adha lahum syafihi. Wa idza waw atof. Wa idza azlama alaihim qamu. Nah ini sekarang untuk paham lagi. Idza azlama alaihim jawabnya qamu. Enggak. Nah, idza di sini dengan kulla tadi ada persamaannya namun sebenarnya sejatinya berbeda. Karena apa? Karena idza itu sejatinya dzaraf. Tapi kulla itu aslinya bukan dzaraf. Makanya tadi disebut kulla itu niyabatu dzarfiyah az-zamaniyah. Karena berkaitan dengan zaman, bukan tentang mahal, itu bukan tentang tempat atau makan. Nah, kalau misalnya ini wa idza di sini dia pada sejatinya hakikatnya mau dzaraf. Nah, idza dzaraf apa zaman atau makan di sini? Dzaraf li zaman. Tapi ketika kita katakan idza itu apakah fi'ilnya setelahnya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi? Belum terjadi bahkan. Maka disebut dia idza ini dzarfuz zaman lil mustaqbal. Ya. Jika. Berarti kan kalau misalnya jika itu sesuatu perbuatan nantinya yang akan dilakukan di masa depan. Dzarful liz zaman al mustaqbal. Atau dzarfuz zaman lil mustaqbal. Dulunya sorry. Kemudian azlama. Azlama alaihim qamu ya. Azlama di sini dia fi'il apa? Fi'il madhi mabniun ala fath normal. Wa idza zama kemudian azlama fi'il madhi mabniun ala fath dan fa'ilnya itu dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, azlama di sini membutuhkan fa'il. Oke, takdir gua siapa fa'ilnya di sini? Bukan secara irob, tapi secara makna siapa fa'ilnya? Wa idza azlama alaihim qamu. Itu juga fa'il dari adha'a tadi siapa? Albar. Albar. Albar. Albar bukan? Apakah albar si kilat itu menzalimi apa? Menggelapkan. Allah Subhanahu wa taala. Oke. Azlama alaihim. Alaihim jar majrur. Oke. Berarti harfu jar mabni ala sukun kemudian istilahnya dhamir jar mabni ala ala sukun. Ha, fi mahalli jarin isim majrur bi ala. Azlama. Nah, azlama di sini jumlah atau kalimat azlama dengan baik fi'ilnya dan juga dhamirnya itu posisinya sebagai apa dia? Dia fi mahalli jar bil idhofah. Oh, bisa. Karena sebelumnya idha diidhofahkan dengan idha. Jadi jika itu seperti mudhof, kemudian mudhofun ilaihnya adalah azlama. Mudhofun ilaihnya adalah keseluruhan jumlah kalimat azlama itu. Dia termasuk dalamnya fi'il dan fa'ilnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada idza kemudian fi'il, maka fi'il setelahnya diharapkan oleh ulama itu dia fi mahalli jarrin bil idhofah li'annahu ja'a ba'da idza, karena dia datang setelah idza. Tapi ini termasuk hal yang berat sebenarnya, perlu pembahasan lebih sebenarnya, dan kita semua termasuk karena perlu belajar lagi tentang yang eros sampai mendalam yang seperti ini. Maksudnya adzulama itu dia fi mahalli jarrin bil idhofah li ityanihi ba'da idza. Nah, itu juga perlu pembahasan lagi. Adzulama alaihim qamu. Tadi udah adzulama alaihim qamu itu nazamnya sama dengan idza adu kullama adu alahum masyaufi. Nah, qamu di sini juga bisa juga disebut musyabbihah li jawab asyart. Ya. Musyabbihah li jawab asyart. Nah, yang namanya musyabbihah li jawab asyart itu tidak ada mahal di i'rab. Tapi kalau misalnya kita dari pertama al-qamu itu fi'il. Fi'il madhi mabniun ala dhamm. Ala dhamm. Muqaddar enggak dhammnya? Muqaddar itu terprediksi atau terkadarkan. Apakah zahir mabniun ala dhammnya atau muqaddar? Lawannya zahir sih muqaddar. Muqaddar. Hah? Zahir atau enggak? Sama atau enggak dengan masyau tadi? Enggak, beda. Beda kan? Kalau masyau itu zahirnya apa? Kelihatannya apa? Mabniun ala fath. Karena shin di sini masya. Hah? Zahir tapi sebenarnya enggak. Mabniun ala dhamm al-muqaddar ala mabniun ala dhamm. Hah? Dengan alif muqaddar, karena alifnya enggak ada. Berarti ada setelah sya itu ada harf lagi. Yang disebut harf illah, dan harf illah dia diputus, dia hilangin kalau. Tapi kalau misalnya qamu, walaupun memang qamu itu ada harf illahnya, enggak ada enggak? Ada. Ada. Dia fi'il ajwaf termasuk dalam sorof, yaitu ainul fi'ilnya itu illah, seperti qamu ya. Dan asalnya qamu alifnya itu waw. Jadi ketika antum menemukan harf ajwaf atau fi'il ajwaf, itu antum melihat mudhari'nya. Kalau misalnya qama yaqumu, berarti harf ilahnya artinya waw. Karena yaqumu. Kalau misalnya ba'a yabi'u, iya. Atau antum bisa lihat juga dari masdarnya juga. Tapi masdar kan kadang-kadang berbeda-beda. Jadi dilihat dari mudhari'nya, apakah dia yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Kalau misalnya yaf'alu, misalnya nala yanalu, waw atau ya? Ya. Ya, bukan nail. bukan alif. Ya. Nail. Jadi nail. Iya enggak? Rina yala ya. Salah atau benar? Ya. Ada atau udah ada antum masih di antum, kalau antum pusing semuanya lebih pusing lagi, bro. Nah. Oke. Okay. Kali makomnya udah makomah mahmudah ini. Oke, oke, okay, langsung aja. Qama ya qamu di sini musyabbihah li jawab syarat. Ya, oke. Okay. Dan dia mabniun ala dhamm. Ah, kenapa li ittishalihi bi wawil jamaah, ya kan? Dan dia bukan akhirnya bukan harfu illah. Dia zahir udah qamu mu mu ya dhamm, dhamma. Dan wawunya wawu jamaah, dia dhamir dhamir muttasil. Ya kan? Dhamir muttasil marfu'. Ya enggak? Dhamir muttasil marfu' fi mahalli rafi' maksudnya. Oke, kemudian walau syaa 'alaihim walau syaa Allahu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim. Wow, di sini istinafiyah, bukan wawu 'athf, yaitu memulai kalam baru, ya kan? Di sini memulai kalam baru. Ya kan, dengan wawu 'athf itu artinya menyambungkan dengan apa yang sebelumnya. masih menyambungkan, dia berarti posisinya sama dengan apa sebelumnya. Posisi huruf atau isim setelahnya sama dengan yang sebelumnya. Tapi di sini waw istinafia. Istinafia ya, istinifu itu artinya menyambungkan kalam yang sebelumnya itu telah terputus, baik itu sebentar atau lama. Penting istinafia artinya menyambung kalam atau meneruskan kalam yang sebelumnya sudah terputus. Oke, itu waw istinafia. Oke. Sekarang walau syaa, waw istinafia. Lau di sini dia harf dia, bukan isim, bukan fi'il. Harfu syartin. Tapi harfu syartin di sini ghairu jazim, tidak menjazimkan. Nah, dan juga tidak memastikan. Seandainya harfu syartin ghairu jazim, itu ya juga bisa disebut harfun tina'in limtina namanya. Harfun tina'in limtina. Apa artinya? Dia huruf yang huruf yang mencegah untuk mencegah. Jauh enggak usah dipusingkan itu. Walau syaa Allahu. Baik, fi'il madhin syaa. Fi'il madhin mabniun ala al-fath. Zahir udah jelas akhirannya fath. Oke. Okay. Walau syaa Allahu. Kuna Allah sebagai lafal jalal Allah sebagai fa'il. La dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. La dhahaba. Dikatakan la di sini huruf atau bukan? Huruf. Dia sebagai waqi'ah untuk jawaban lau. Waqi'ah apa? Waqi'ah itu apa? Waqi'ah itu yang terjadi, menyebutkan kejadian. Waqi'ah apa Indonesia sih? Jatuh. Iya. Enggak. Terjadi kan waqi'ah, ila waqa'atil waqi'. Yang menjadikan sebagai jawaban lau. Karena misalnya antum nazam, misalnya kalian, tapi enggak harus ada dia lah. Kayak jawab syarat, tapi dia sebagai waqi'ah, suatu yang berdiri untuk jawaban lau. Tapi dia enggak harus ada, karena jawaban lau, jawaban itu aslinya adalah fi'il yang kedua. Gimana nazamnya? Walau insyaallah dhahaba bisa mim bisa tanpa lam di sini. Jadi waqi'ah ini juga menambahkan kepenguatan aja. Penguatan jawab jawab syarat lau ini. Ngerti enggak? Misalnya antum bilang lau kharajtum la farihtu misalnya. Seandainya kalian keluar, I'm really happy. Ya, lam di sini ini menambahkan. Menambahkan apa? Penguatan akan jawaban atau penguatan akan keterjadian atau fi'il jawab syarat, fi'il jawabannya, oke? Okay? Atau jawaban lau. Tapi lau tadi harfu syarat, ya, termasuk harfu syarat. Makanya dhahaba di sini dia sebagai apa? Sebagai jawab. Sebagai bisa juga jawab untuk lau, untuk fi'il sya'fil, fi'il terhadap lau. Lau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ingat. Baik, dhahaba fi'il madhi mabni 'ala fath. Sudah jelas itu? Okay. Sekarang dhahaba itu lazim atau muta'addi? Nah, bisa seperti itu muta'addi biharfi dha. Oke, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ba di sini berarti ta'addi dia, harfu jar secara zahir, tapi dia dimaknai sebagai perkakas ta'addi. Preposition untuk ta'addi ya. Harfu jar yang berposisi untuk menta'addikan fi'il lazim. Fi'il transitif. Fi'il intransitif menjadi transitif karena adanya preposition yang menambahkannya. Zahaba sudah jelas. Kemudian bisa ma'im. Nah, ba di sini namanya ba apa tadi? At-ta'diyah berarti. Ba ut-ta'diyah. Oke, itu benar harfu jar secara zahir i'rabnya. Tapi bisa juga dinamakan ba bisa ma'im di sini ba ut-ta'diyah. Jadi dia itu seolah sebagai pengganti untuk A. ngerti nggak? Ngerti? Apa maksudnya? Jadi kan kita misalnya punya zahaba, itu artinya pergi. Kemudian kita punya adhaba yudhibu, artinya memergikan, menghilangkan. Nah, kan itu kan berarti fi'il sulasi mazid dengan satu huruf atau bahan A, kan? Ketika ditambahkan A, adhaba itu artinya memergikan, sehingga membutuhkan maf'ul. Tapi kalau misalnya aslinya zahaba yadhabu, itu tidak bisa ditambahkan maf'ul kecuali dengan adanya ba'u ta'diyah. Nah, ba'u ta'diyah ini dia menggantikan fungsi A yang tidak ada di dalam zahaba ini. Azhaba yudhibu misalnya Hasan, atau azhaba Hasan tulab at-tulab, Hasan telah memergikan tulabnya keluar dari rumah. Wa ba'da khurujihim fariha Hasan. Fariha Hasan ba'da khurujihim. Kayak berkali-kali lama-lama gak enak di kalah. Kayaknya ada hasil contoh itu dulu kayaknya takkit. Walau insya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Taib, waw dalam wa absarihim, waw isti'naf atau isti'afiyah atau atfiyah atau wawul atf. Berarti bukan memperbarui baru kalam, kalam yang baru bukan, tapi dia menjadi penyertaan setelah sebelumnya. Makanya absorihim dia sebagai apa? Ya, i'rabnya absorihim, absorihim, absori majrur dengan bi, ya atof, ya dengan bi majrur bi bi absor, bisa ma'ihim absor. Dan dia semua sam'ihim, sama dan juga absar itu mudhaf. Okay? Dan him di sini mudhaf ilai. Dhamir muttasib muttasil. Jam segini masyaallah. Pindahnya lah sekarang. Hah? Pindah ke sana. Banyak tapi di sini kok pindah ke sana banyak di mana? Mereka ada di mana-mana. Kembali ke ayat. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Inna harfun, harfun musyabbahun bil fi'il. Dia huruf yang mirip dengan fi'il. Dia menasabkan apa? Isim dan merafa'kan khobar. Tapi sekarang innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Mana isimnya? Allah. Mansubun bil fathhi adh-dhahir, ya. Jelas fathnya. Jelas sekali. Oke, itu sudah selesai. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sekarang permasalahan kita punya ala, punya kulli, ada syai, kemudian ada qadir. Kalau ala itu harfu jar, jelas. Kemudian kulli majrur, sudah jelas. Dan dia mudhaf, ya kan? Nah, mudhaf dengan apa? Syai. Nah, syai berarti mudhaf kepada kulli. Mudhaf, mudhaf ilai. Apa? Enggak, no? Enggak. Syai itu enggak mudhaf lagi, enggak. Dia mudhaf ilaihi khalas, enggak. Wa huwa mudhaf, enggak. Kenapa? Karena qadir di sini dia lihat. Marfu bukan? Marfu. Sebagai apa dia? Sebagai khobar. Khobar inna. Dan khobar inna itu marfu. Berarti jelas. Jadi sama aja dengan innallaha qadirun ala kulli syai. Ya enggak? Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha qadirun ala kulli syai. Dan itu berarti cukup misalnya innallaha qadir, itu aja cukup, ya udah selesai. Tapi kalau innallaha qadir ala kulli syai, itu menunjukkan benar-benar penekanan untuk segala sesuatunya, ya kan? Oke, ada manfaatnya ya kita Ibrahim tag itu, ada manfaatnya besar antum, jadi lebih tadaburnya luar biasa antum ketika antum memaknai ini setelah ini misalnya antum murojaah. Antum meroja, tadi antum tidak ada catatannya. Antum meroja tanpa melihat catatan. Ya kadu, tadi udah berarti ya kadu itu nanti akan merofakkan isim, menasabkan khobar. Isimnya apa? Al-barku. Khobarnya mana? Yakhtofu. Yakhtofu absorohim bisa, yakhtofu juga tuang bisa juga boleh. Kalimat yakhtofu absorohim semua boleh, atau yakhtofu doang boleh. Kayak jumlah. Absorohim itu maf'ul. Absorohim itu maf'ul. Nah, oke. Tapi di sini akhtafu ini fa'ilnya ke siapa sebenarnya? Sebenarnya secara makna. Nakhta Allah. Baik. Albar. Albar. Kemudian fa'ilnya adha'a lahum. Allah Subhanahu wa taala. Bukan kilat itu. Tadi katanya Albar. Albar masykuk. Albar. Enggak, yang adha'a, yang adha'a, adha'a, bukan yang azlama, bukan. Albarku. Makanya di terjemahannya lihat setiap kali kilat itu albar kan. Nah sekarang wa idza azlama alaihim qamu. Sama. Atau jangan-jangan azlama ini sama. Albar cahayanya nggak ada. Itu terjemahannya kalau antum lihat. Dan bila gelap menimpa mereka. Siapa menimpakan gelap? Nah sekarang siapa yang menggelapkan mereka? Apakah albar? Enggak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Apalagi? Hasan Al-Mawur. Al-Zulama di sini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Kalau kita mau memaknainya ya. Tapi sebenarnya ini albarq juga sih. No, albarq itu dia tidak menggelapi mereka. Enggak menggelapkan mereka. Gimana albarq menggelapkan? Karena albarq itu kan dia yang dia bisa dilakukan adalah menerangi atau apa isinya khutuf menyambar atau menyinar itu yang bisa diamalkan oleh barq ya. Mungkin tergantung fi'il adlamanya. Fi'il apa? Adlamanya muta'addi atau lazim. Azlama di sini muta'addi tapi harus dengan adanya harfu at-ta'addi. Misalnya bisa dengan tanpa harfu ta'addi bisa enggak? Enggak baik dengan adanya harfu ta'addi atau tidak. Tetap fa'ilnya siapa? Karena al-barq itu tidak bisa menjadi muzlim. Iya kan? Enggak bisa. Ya. Karena perbuatan fungsi al-barq itu hanya sekadar menerangi atau menyambar. Ya, bukan menggelapkan, bukan. Nah, kullama adzalam wa idza azlama alaihim qamu. Enggak ada tenang misalnya aja bisa jadi azlama itu selain diartikan menggelapkan bisa juga waqa bihi dzalam. Jadi artinya azlama sendiri itu jadi gelap gitu mungkin. Lazim artinya jadi lazim. Kullama azlama alaihim qamu. Oke, misalnya seperti itu lazim kan? Lanjut aja. Anda nggak bisa lanjutin kalau misalnya. Artis. Kullama azlama alaihim qamu. Jaga ya. Benar-benar ya. Kayak jangan-jangan syaitan ini. Semanzila dengan kalb al aswad ini jangan. Mengganggu orang lagi mencari ilmu. Tapi itu coba di riset lagi. Antum bisa cari di kitab Tahrir wa Tanwir coba namanya Tahrir wa Tanwir kitab tafsir itu jilid pertama karyanya astagfirullahaladzim malah lupa subhanallah kok bisa lupa ya Tahrir wa Tanwir yang sering baca astagfirullah dari Tunisia masya Allah anak kok lupa ya Allah perlu pengarangnya siapa itu kitabnya sering anak baca kok bisa lupa ya itu dari kitab Tahrir wa Tanwir itu dari sisi balaghahnya dan juga coba lihat dari azlama ini apakah dia lazim atau ta'addi atau siapa fa'ilnya atau gimana atau ada sisi balaghah yang tidak kita bisa jangkau. Oke. Kita baca dulu dari ayat 20 kullama adha'a lahum. Kullama adha'a lahum. Setiap kali kilat itu menyambar mereka, yakni kilat dalam kegelapan-kegelapan tersebut. Berarti asalnya apa? Terang. No. Asalnya gelap. Nah, masyaufihi. Wa idza zulama alaihim qamu. Mereka berjalan di bawah sinar itu dan bila gelap menimpa mereka. Nah, ini kan terjemahan maknawi, bukan terjemahan harfi. Ya kan? Dan bila gelap menimpa mereka. Jadi di sini apa? Fi'ilnya apa? Menimpa. Bukan gelap. Fa'ilnya adalah gelap, fa'ilnya menimpa. Nah, ini terjemahan takwilan, terjemahan ma'nawi. Ya ini sahih terjemahannya sahih. Sahih terjemahannya, maksudnya tidak bisa kita salahkan makna ini. enggak salah. Karena memang itu yang dimaksud, tetapi kan kalau misalnya dilihat dari lafalnya ulama itu kan memerlukan fa'il. Nah, fa'il di sini siapa? Ya benar fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taghyiru huwa. Tapi siapa? Huwa di sini siapa? Apakah Allah atau az-zulm? Misalnya wa idza azlama az-zulmu 'alaihim misalnya. Tapi apa az-zulm di sini sebelumnya disebutkan enggak? Disebutkan enggak? Disebutkan au kasayyibi minas sama'i fihi dhulumatun ya. Nah, tapi dhulumat di situ dia adalah jamak taksir. Bukan mufrad. Kalau mufrad ya zulm, boleh zulm. Tapi dia jamak taksir dia. Iya kan? Nah. Berarti apakah di sini azlama itu azlama az-zulumat? Harusnya kan azlamat az-zulumat. Wa idza azlamat ya. Kalau misalnya memang fa'ilnya adalah gelap, pelakunya adalah gelap. Sebagaimana yang diterjemahkan. Wa idza azlama 'alaihim. Harusnya azlamat 'alaihim misalnya. Tapi ternyata tidak kan? Nah, berarti wallahu alam bisa dikatakan Allah fa'ilnya, tapi kita cari lagi nanti. Semoga mudah-mudahan dapat kapan-kapan atau pada kesempatan lain insyaallah. Oke. Dan bila gelap menimpa mereka, qamu. Qamu itu bahasa Inggrisnya berarti standing, bukan? Ya. Apa sini maknai? Berhenti, stop. Tawakkuf berarti sini. Yakni mereka diam. Seperti itulah kondisi orang-orang munafik ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji dan ancamannya. Mereka meletakkan jari-jemari mereka pada telinga-telinga mereka dan mereka berpaling dari perintahnya, larangannya, janjinya dan ancamannya, lalu mengancam, ancamannya mengusik mereka, janji-janjinya mengganggu mereka dan mereka berpaling darinya dengan sekuat tenaga hingga membuat mereka lebih kokoh. Mereka membencinya seperti seorang yang terkena hujan dan ia mendengar guru lalu meletakkan jari-jemarinya pada kedua telinganya karena takut dari kematian. Orang seperti ini masih mempunyai kemungkinan memperoleh keselamatan. Adapun orang-orang munafik, dari manakah mereka memperoleh keselamatan? Padahal Allah Ta'ala menguasai mereka baik dengan kuasa maupun ilmunya, dan mereka tidak akan lepas darinya dan tidak mampu melemahkannya. Bahkan dia akan mencatat perbuatan-perbuatan mereka lalu kelak akan memberikan balasan atasnya dengan balasan yang setimpal. Dan ketika mereka diuji dengan ketulian, kebutaan dan kebisuan maknawi. Ini berarti apa tadi? Ketulian, kebutaan dan kebisuan maknawi berarti summun bukmun umyun. Berarti muawal dia bukan makna hakiki yang zahir bahwasanya mereka menjadi tuli, enggak mendengar sama sekali dari segi panca indera atau buta matanya, tidak berfungsi secara normal, tapi secara maknawi serta tertutupnya pintu-pintu keimanan bagi mereka. Allah berfirman walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Yaitu yang bersifat nyata. Jadi gini, ketika antum ini ada pemahami. Summun bukmun umyun fahum la yajuni kan? Itu apa? Sum dari artinya apa? Summun. Apa arti summun? Di situ lihat. Nuli. Bukum. Bisu. Umyun. Buta. Ketika antum mau menerjemahkan mentakwil menjadi makna majaz atau makna maknawi atau yang bermakna apa namanya ketulian maknawi, kebisuan maknawi dan kebutan maknawi, antum memerlukan dalil untuk itu, ya enggak? Karena zahirnya summun bukum umyun artinya ketulian yang jelas, ketulian enggak bisa mendengar, bukan enggak bisa mendengar kebenaran, enggak, tapi enggak berfungsi pendengarannya, ya kan? Nah, ketika antum ingin menerjemahkan ini summun di sini maksud atau menafsirkan summun di sini ketulian yang bersifat maknawi yaitu tuli akan hak kebenaran atau buta akan kebenaran atau bisu dari mengucapkan kebenaran, itu kan pemahaman apa namanya yang bukan takwil yang zahirnya tapi makna lain ya, bukan makna asli. Ketika antum bilang hadza rajulun asom misalnya, seorang ini adalah orang yang tuli, pasti orang-orang pertama yang muncul maknanya adalah orang ini tidak berfungsi telinganya, ya kan? Nah, ketika antum ingin memaknai Al-Qur'an ini dengan tafsiran, maksudnya di sini summun, di sini adalah tuli dari mendengar. Nah, ini kan maksudnya tuli dari mendengarkan kebaikan. Ini kan tuli ma'nawi. Bukan tuli hakiki yang ininya tidak hilang gendang telinga atau gimana, bukan itu. Nah, itu memerlukan dalil. Memerlukan dalil untuk melegalisir pemahaman antum bahwasanya dimaksud tuli ini bukan tuli. Oke, dalilnya boleh dalil realitas. Dalil realitas apa? Ketika kita melihat orang-orang kufar atau munafik, itu mereka memang tidak akan mendengar kebenaran. Itu dalilnya, tapi mereka masih bisa mendengar. Itu dalil realitas, dalil waqi'. Tapi kita juga tetap membutuhkan dalil dari nas, baik Al-Qur'an atau Sunnah. Dalilnya apa? Dalil di sini maksudnya qorinah, indikasi yang menguatkan pemahaman kita terhadap summun bukmun umyun di sini. Apa dalilnya? Apa indikasinya? Indikasinya adalah walau syaa Allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan memergikan, menghilangkan sam'ihim wa absarihim. Nah, itu kan berarti di sini ada walau syaa Allah. Lau, seandainya. Itu berarti harfu imtina'in limtina, yaitu harfu imtina, mencegah, yaitu mencegah terjadinya, ternyata tidak terjadi. Seandainya Allah berkehendak, walau syaa Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menghilangkan pendengaran mereka secara hakiki, ya kan? Jadi yang lafal walau syaa Allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim itu sebagai dalil pelegalisir pemahaman bahwasanya summun bukmun umyun itu artinya arti ma'nawi. Paham enggak di sini tuh? Gitu. Jadi memahaminya seperti itu. Summun awalnya yang pertama ketika antum melihat orang atau ketika antum melihat orang menafsirkan summun bukmun umyun, arti dia bilang summun itu adalah tuli akan mendengar kebaikan. Taib, antum tanya apa dalilnya? Antum tahu di mana itu tafsiran seperti itu? Apakah tafsiran salaf atau antum sendiri? Kalau misal antum sendiri cari korinahnya, cari dalilnya yang membuat pemahaman antum ini benar. Karena apa? Itu takwilan yang jauh, baid. Takwilan baid, maksudnya takwilan yang jauh. Maksudnya makna yang jauh. Karena makna yang zahir itu bukan itu. Sehingga antum kalau misalnya kita mentakwil, maksudnya kita memaknai suatu lafal atau kalimat atau frase itu dengan makna yang marju atau makna yang jauh, itu memerlukan qorinah, dalil penguat, sehingga bisa dilegalisir. Nah, semisal misalnya antum bilang summun itu artinya adalah tuli akan kebenaran. Oh, itu bukan aslinya, bukan makna asli, bukan makna teral, bukan. Ya enggak? Antum melihat misalnya ada seorang mengatakan Ibnu Umi Maktum rajulun a'ma misalnya. Mesti yang mutabadir di zihin, yang langsung kelihatan atau tergambar di zihin itu adalah apa? Orang buta enggak bisa ngelihat. Baik itu yang buta karena penyakit atau buta lahiran atau gimana. Nanti enggak bisa ngelihat, panca inderanya hilang yang buta, mata ini. Itu zahir kan? Dan itu yang makna yang rajih itu. Adapun ada makna yang baik, yaitu buta akan kebenaran. Berarti ini masuk ke dalam, misalnya kalau dalam keluasan makna majaz, ini masuk ke dalam majaz. Nah, ketika antum memaknai sesuatu dengan majaz, itu harus ada korinahnya. Dan korinah tersebut harus terlegalisir secara sah. Gak bisa antum buat sendiri majaz, misalnya Anda melihat seorang bekicot di mimbar. Terus apa korinanya? Dia memiliki dua di sini. Mirip dengan bekicot yang memiliki dua di sini antena. Lu ini terlalu jauh di sini. Ini enggak sah seperti ini, karena semua orang enggak ada yang sepakat seperti ini, enggak ada tasbih seperti ini. Tapi yang summun bukmun umyun itu bisa dilegalisir dengan walau syaa Allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim. Artinya adalah dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Dengan adalah jikalau, itu berarti apakah Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya? Belum, enggak. Berarti apa? Apakah pendengaran dan penglihatan mereka masih ada? Masih. Nah, itu yang melegalisir pemaknaan terhadap summun bukmun umyun dengan pemaknaan tadi. Ya, supaya lebih jelas lagi. Innallaha ala kulli syai'in. Jadi pemaknaannya itu pemaknaan yang majaz ini harus di Al-Qur'an juga ya? Nah itu masalah, apakah ada majlis Al-Quran atau tidak, itu kan masalahnya. Enggak, maksud masalahnya nyari makna. Oh enggak mesti, enggak mesti. Bisa di sunnah. Bisa juga dengan waqi' misalnya. Apa contohnya? Misalnya tadi kita melihat orang kufar, orang kufar juga kan ada bersifatan bahwa orang kufar sawan alaihim ayat lain. Ya orang munafik di sini yang lebih contoh lebih real sini. Summa mukun ramil famlayri. Sekarang apakah orang-orang munafik yang ada sampelnya jelas sekarang itu apakah mereka secara hakiki mereka sumun bukun umil? Enggak. Maksudnya emang ada yang memang buta dan dia udah meninggal alhamdulillah. Nah itu ya itu udah buta benar itu. Nah tapi kan udah jelas sebelum buta ini udah buta kolbunya itu yang lebih diperhatikan, ya kan? Nah itu secara wakil itu terjadi dan Al-Quran tidak akan bertentangan dengan wakil, gitu kan? Jadi sehingga apa? Ketika ada ta'arud atau mirip dengan ta'arud, pertentangan antara zahir nas dengan wakil, maka kita harus menjama'i dulu. Dan penjamaan ini sah, yaitu apa? Pengkompromian makna sumun bukmun umyun menjadi makna yang majazi atau makna yang tidak zahir aslinya. Karena lafal sumun itu digunakan asli dalam bahasa Arab bukan untuk makna maknawi, melainkan makna hakiki yang zahir. Yang mutabadil ladzihin, yang langsung tergambar di maksudnya sumun itu ini, bukmun itu ini. Gitu. Jadi enggak mesti ketika misalnya realita bertabrakan, nah itu enggak mesti. Maksudnya bisa juga dengan realita kita cerminkan. Akhirnya ternyata ya realita yang seperti ini. Tapi tidak semua realita yang dikira bertabrakan dengan ayat bisa menafsirkan ayat tersebut. Enggak semuanya. Apa contohnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya kan? Nah sekarang innahu kana fahisyah wasa dan seburuk-buruk jalan. Tapi bagi sebagian orang zina itu menyenangkan. Kita lihat, oh ini berarti ta'aruf dengan ayat ini. Oh enggak, karena ini perspektif pezina. Pezina mengatakan, oh enggak, ini jalan saya, ini nafkah saya. Makanya lahir kupu-kupu malam lagunya ada. Apa salahnya? Gitu kan, kita mencari nafkah gitu. Ini perspektif pezina gitu. Nah, ini apakah kita bilang, oh ini berarti ta'arud antara perspektif pezina dengan Al-Quran. Oh enggak, ini enggak ada ta'arud sama sekali. Ya. Tapi ini realita enggak? Realita. Jadi enggak semua realita itu bisa menafsirkan Al-Quran. Dan enggak semua Al-Quran yang bertabrakan dengan realita dari perspektif pelanggar itu bisa melegalisir pemahaman pelanggar terhadap Al-Quran. Gak tau anak sama atau enggak, anak makin jauh malah anak sendiri nanti gak paham. Gitu ya. Tapi tetap enggak secara mutlak realitas itu bisa menafsirkan Al-Quran. Nanti jadinya justru jadi kacau, jadi liberal lagi. Mana? Walau sya'allahu ladzawa bisam'ihim. Jadi kalau Allah menghendaki, misalnya dia menyampaikan pendengaran dan penglihatan mereka, yaitu yang bersifat nyata. Nah, hakiki. Ini merupakan sebuah tindakan agar mereka takut dan peringatan juga dari hukuman dunia agar mereka berhati-hati lalu mengambil pelajaran dari sebagian kejahatan dan kemunafikan mereka. Diakhiri dengan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Syuf dia Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan berbagai ancaman di sini kan? Berbagai penyifatan dan sebagainya mengkhatamkan ancaman tersebut dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan itu mengkhatamkan semua sifat kaum munafikin, semua ancaman terhadap mereka dan gambaran keburukan mereka dan juga gambaran balasan atas mereka. Itu innallaha ala kulli syai'in. Itu khotimah yang ending yang cocok sekali. Sangat cocok dengan konteks-konteks ayat atau penggambaran dalam ayat. Karena lihat dari tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah ayat kauniyah. Ya kan? Ayat kauniyah yaitu di antaranya apa? Sayyid, hujan, as-sama, ma, kemudian zulumat, ra'd, barq, masyaallah sawaik dan seterusnya, absor dan seterusnya. Itu semua ayat kauniyah yang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala maka disebutnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang mampu melakukan itu semua. yang mampu menggerakkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ending yang menjamak semuanya, subhanallah. Jadi memang pemaknaannya bisa dalam. Kalau misalnya kita mau maknai dalam, dia tidaklah lemah terhadap apapun, dan di antara kuasanya adalah bahwa apabila dia menghendaki sesuatu, niscaya dia lakukan tanpa ada yang bisa menghalangi dan tanpa ada yang bisa merintangi. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya ada sebuah jawaban terhadap golongan Al-Qadariyah yang berpendapat bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka tidak telah termasuk dalam kuasa Allah. Nah, karena perbuatan-perbuatan mereka termasuk bagian dari hal-hal yang masuk dalam firman-Nya, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik. Alhamdulillah. Satu ayat selama 45 menit. Dan itu sebenarnya masih simple, ha. Ini masih simple, baru satu tafsir As-Sa'di. Kita belum ke tafsir At-Tabari, belum tafsir Al-Qurtubi, belum tafsir lain-lain. Al-Baghawi, Al-Baydawi, Al-Qur'an, Al-Nasafi, Al-Jaizi, Al- Insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini langsung nih. Mahalli. Hah? Suruh pergi. Kita pun coba ini. Itu kita putih ambil. Sana-sana yang sana. Nah, ini yang putih sana. Ah, itu ya. Itu aja yang putihnya aja. Enggak. Oh, semuanya udah enggak apa-apa. Biar kelihatan banyak bukunya. Enggak direkam. Hah? Enggak direkam. Ya, biar antum kelihatan banyak biar